Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, thamaratul ikhlas fi da'wati ila Allah. Buah keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dai ikhlas dalam dakwahnya dengan pemahaman ikhlas yang sudah disampaikan sebelumnya, maka akan muncul thamarah, buah positif pada dakwahnya. Thamarah ini ada yang kembali kepada diri pribadi sang dai, juga terkait dengan dakwah. Ada pula samarah ini kembalinya kepada dakwah yang dia lancarkan. Ada pula samarah yang terkait dengan para madu'unya atau masyarakat. Adapun buah keikhlasan yang akan dipetik oleh sang dai yang mukhlis dalam dakwahnya, yang pertama ialah nailul ajr bimtithali amril ikhlas fi da'wati ilallah. Yang pertama ialah dia akan mendapatkan, akan meraih pahala dengan dia melaksanakan perintah ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Ini thamarah yang agung bagi dia. Pahala yang dia raih, ridhonya Allah yang dia raih, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan bagi para dai ilallah terkait dengan dakwahnya dia raih. Yang kedua, ialah as-sabatu alal haq was-sunnah. Dia akan mendapatkan keteguhan, ketabahan, keistiqomahan di atas al-haq, di atas sunnah dalam kehidupannya, dikarenakan dia berdakwah, mendakwakan kebenaran, mendakwakan sunnah. Samarah yang dia raih, dia akan menjadi orang yang teguh, yang tabah, yang tegar, istiqamah di atas al-haq. Ini juga merupakan buah yang begitu agung, yang begitu besar. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Taufiq, hidayah minallah azza wa jalla semata. Samarah yang lain ialah as-sabr 'ala al-adha fi da'watihi. Dia akan bisa bersabar menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, cobaan-cobaan pada dakwahnya. Sebab yang memotivasi dia untuk berdakwah kepada Allah adalah ibadah ridhonya Allah Azza wa Jal, bukan niatan duniawi atau pribadi. Saya sabir, dia akan bersabar, dia akan tegar menghadapi berbagai macam ujian-ujian dalam dakwahnya, cobaan-cobaan dalam dakwahnya, baik ujian terkait dengan ekonominya, ujian terkait dengan gunjingan masyarakat kepadanya, atau yang lain-lainnya dari berbagai macam rintangan, cobaan dan ujian dalam dakwah, dia akan mampu menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketabahan, buah keikhlasan dia. Samarah yang berikutnya lagi masih terkait dengan sang dai, dengan keikhlasan yang ada pada dia. Dia akan menjadi sosok pejuang, mujahid pada dakwah ini. Dia akan siap untuk berjuang, berkorban untuk dakwah yang mulia ini. Mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan harta benda, bahkan mengorbankan nyawa untuk dakwah ilallah ini. Hal itu ringan bagi dia dikarenakan motivasinya keikhlasan tadi, bukan dunia, bukan pribadi. Sosok mujahid fi hadhihi dakwah. Samara yang berikutnya lagi, dengan keikhlasan yang ada pada sang da'i, maka dia akan menjadi sosok da'i rahim bi ummatih. Sosok da'i yang betul-betul mencintai, menyayangi, merahmati umatnya. Syafiq, yang punya syafaqah, perhatian terhadap umatnya. Ketika mendapati madu'unya kaum muslimin, masyarakatnya, umatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, mendapatkan hidayah taufik dari Allah, dia akan senang, dia akan ikut bersuka cita dan berharap tidak ada orang yang menyebut namanya terkait dengan kebaikan itu. Tapi manakala umatnya, masyarakatnya atau kaum muslimin terjatuh dalam perkara-perkara yang menyempitkan mereka, menyedihkan mereka, dia pun juga akan merasakan berat, merasakan sedih. Dia akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, memperbaiki keadaan mereka, berusaha untuk mengentaskan mereka dari hal-hal tersebut. Ada yang menyimpang, sedih, berusaha sekuat tenaga memperbaiki dia dari penyimpangannya. Ketika ada yang mendapatkan kondisi-kondisi yang sempit, dia akan ikut susah dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu dia, memperbaiki dia. Namanya rahimun, raufun, syafiqun bi ummati. Bentuk keikhlasan dia dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, betul-betul beliau perhatian dengan umatnya. Haris ala ummati, bersungguh-sungguh untuk memberikan taufik, memberikan hidayah, penjelasan, bimbingan, arahan kepada umatnya. Merasakan berat, merasakan sedih ketika umatnya mendapatkan hal-hal yang menyedihkan mereka. Berusaha sekuat tenaga untuk mengentaskan mereka dari hal tersebut. Muncul pada hati sang dai tadi iradatul khair li ummatih, menginginkan umatnya itu baik. Hubbul hidayah li ghairih, sangat suka, sangat mencintai orang lain itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini samarah keikhlasan yang akan dirasakan adalah seorang dai yang mukhlis fi dakwati, mendapati orang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, semangat dalam talabul ilmi, berhasil dalam talabul ilmi, senang dia. Walaupun senang dia, ya barokah dakwanya dia, cuma dia tidak ingin disebut namanya terkait dengan keberhasilan mereka semua. Tapi ketika perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dia akan sedih. Dia akan berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk umatnya, memperbaiki mereka, menasihati mereka, mengentaskan mereka dari keburukan-keburukan tadi. Ada mukhlisun fi da'wati. Adapun samarah yang berkaitan dengan dakwahnya, yang pertama ialah dakwahnya dinyatakan dakwatun sahihah, benar. Dakwahnya dinyatakan dakwatun najihah, dakwah yang sukses, yang berhasil. Karena keikhlasan dia dalam berdakwah di atas sunnah, tidak memandang pengikut dan jumlah yang ikut sama dia, dakwah itu dinyatakan berhasil, dinyatakan benar, dinyatakan sukses ketika dakwah itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwatuhu sahihah, dakwatuhu najihah, walaupun yang ikut dengan dia sedikit, apalagi banyak. Itu perhitungan syariat. Nabi kita Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal, ada seorang Nabi yang ikut dengan dia hanya rahtun, jumlah 3 sampai 9 orang saja. Ada seorang Nabi yang ikut dengan dia cuma 2-3 orang saja. Ada seorang Nabi yang ikut dengan dia 1 orang saja. Ada seorang Nabi yang tidak ada seseorang pun yang ikut dengannya. Bukan masalah pengikut. Dinyatakan sukses, dinyatakan berhasil, dinyatakan benar dakwahnya ketika dia kerjakan ikhlas karena Allah di atas sunnah. Dakwahnya dia benar, dakwahnya dia sukses. Dakwah dia nanti barakallahu fikum dinyatakan sebagai dakwatun mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwatun nafi'ah maqbulah, sebuah dakwah yang bermanfaat dan diterima oleh masyarakatnya. Barokah dakwah ini ada kalanya dia saksikan langsung semasa hidupnya. Dakwahnya berkembang, dakwahnya semakin luas, dakwahnya semakin diterima oleh masyarakat. Mereka semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk mengamalkan sunnah. Berduyun-duyun orang datang kepadanya menimba ilmu daripadanya. Banyak sukses dalam talabul ilmi dengan dia. Dakwah dia tersebar di mana-mana melalui dia sendiri atau murid-muridnya atau yang lain-lainnya. Nampak keberkahan dakwah itu nyata dan dia masih hidup. Barakallahu fikum. Ada kalanya barokah dakwah itu dia baru terlihat setelah dia wafat. Setelah dia wafat, dakwahnya terus selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Ilmu-ilmu yang dia sampaikan terus selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Sunnah-sunnah yang dia hidupkan, yang dia amalkan, terus ada di tengah-tengah masyarakat. Terus berkesinambungan, tidak pernah putus kebaikan-kebaikan dakwahnya. Barokah dakwah setelah dia wafat. Ini barakallahu fikum nyata dalam kondisi yang real. Para ulama kita barakallahu fikum membahasakan dengan bahasa seperti ini, barokah, dan membahasakan dengan bahasa orang yang ikhlas ketika mendapati ini semuanya. Sebuah karya yang ditulis oleh seorang dai sebuah rintisan dakwah yang dirintis oleh seorang dai, diterima oleh masyarakat, berbuah baik, tersebar kemana-mana, luar biasa. Para ulama-ulama ketika membahasakan perkara seperti ini akan mengatakan, ini buah keikhlasan sang dai. Buah keikhlasan sang dai. Allah berkahi usahanya, Allah berkahi tulisannya, Allah berkahi ridhan dakwahnya, Allah berkahi tempat belajarnya, ila akhirnya. Barakallahu fiikum. Begitu ya. Contoh kecil. Risalah ditulis oleh salah seorang syekh, seorang alim. Contoh langsung mungkin kita bikin contoh seperti Manzumah Al-Baiquniyah dalam Ibnu Mustalah, ditulis oleh Al-Baiquni rahimahullah. Secara orangnya biografinya enggak banyak penjelasannya. Sedikit. Nah, sebagaimana ulama-ulama yang lain yang dikenal, dia dari mana, ila akhir gurunya siapa, murid-muridnya, kablang. Beliau termasuk dikatakan sedikit terjemahnya. Tidak banyak yang mengungkap tentang biografi beliau. Tapi risalahnya ini, Manzumah Baiquniyah yang beliau tulis ini, itu tersebar di mana-mana. Diakui oleh para ulama, dipuji oleh para ulama. Dan sampai detik ini dipelajari oleh thullabul ilm mancanegara. Itu mesti ada komentar, ini adalah karena keikhlasan penulisnya. Dia menulis sebuah ilmu, karya ilmiah untuk dakwah dengan penuh keikhlasan. Allah berkati, Allah barokahi bukunya ini. Ketika mendapati seorang alim, seorang syekh, dakwahnya itu tersebar luas, tidak ada satu tempat pun, satu wilayah pun, satu daerah pun di negerinya, melainkan di sana ada dakwahnya beliau, dikatakan ini adalah karena keikhlasan dai-nya. Allah barokahi dakwahnya karena keikhlasan dai-nya. Yang biasa diungkapkan oleh para ulama dan para masyayikh ketika mereka mengomentari dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di Yaman. Masanya Syekh Muqbil, di masa beliau yang namanya dakwatus sunnah di Yaman itu tersebar luas di mana-mana. Yaman yang semenjak zaman dahulu kala gelap dengan sufiyah, dengan syiah rafidah, dengan yang lain-lainnya, di masa beliau berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan keberkahan pada dakwah beliau. Tidak ada satu gunung pun di gunung-gunung Yaman, satu lembah pun di lembah-lembah Yaman, satu daerah pun dari daerah yang ada di Yaman, melainkan di sana ada dakwah beliau, ada murid-muridnya beliau. Di komentar ini merupakan buah keikhlasan beliau dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kasih keberkahan pada dakwah beliau. Bahkan dipuji oleh para ulama semenjak zamannya Abdurrazzaq bin Hammam As-Sun'ani rahimahullah, sahibul musannaf, yang punya kitab Musnad Abdurrazzaq di era itu. Sampai eranya Syekh Muqbil, baru zamannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, Yaman kembali bersinar dengan sunnah. Itu kan jauh banget ya Ikhwan, lebih dari 1000 sekian tahun yang lalu. Itu komentarnya, mesti ini adalah buah keikhlasan beliau dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya lagi dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang sampai detik ini dirasakan manfaatnya, barokahnya oleh semua umat Islam, kawan ataupun lawan, membuahkan dakwah tauhid, bahkan melahirkan sebuah negara tauhid, biladu tauhid yang sekarang bernama Saudi Arabia. Itu merupakan barokah dakwahnya beliau rahimahullah. Sering para ulama dan masyayikhuna membahasakan ini karena keikhlasan beliau dalam dakwah ila Allah. Allah berkahi dakwahnya, sampai detik ini pun orang merasakan barokah dakwahnya beliau rahimahullah, kawan dan lawan. Barakallahu fikum. Ini namanya thamarah, thamaratul ikhlas fi dakwah, buah keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Dakwahnya dikatakan sahihah, dakwahnya dikatakan najihah, sukses, berhasil, dakwahnya makbulah, mubarakah. Allah akan barokahi dakwah dia. Barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan para mad'unya atau masyarakatnya, samarah keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal banyak. Yang pertama, nasrul ilm fihim, tersebarnya ilmu syar'i di tengah-tengah masyarakat. Yang dahulunya mereka jahil, awam tentang perkara agamanya, sedikit demi sedikit mulai banyak dan mungkin semakin banyak orang-orang memahami agamanya, mengerti ilmu din, ilmu agama melalui dakwahnya fulan. Namanya thamaratul ikhlas fi da'wati, nasrul ilm, nasrul sunnah, al-amal bis sunnah, tersebarnya amal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan secara umum nasrul khair fihim, tersebarnya kebaikan-kebaikan untuk mereka. Lawan daripada itu bisa diredam yang namanya kejahilan, dientaskan kebodohan, diredam yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan, kemungkaran-kemungkaran di sebuah tempat. Barakallahu fikum. Contohnya seperti dakwahnya si mobil tadi. Kalau yang di sana mungkin dakwahnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah, yang melahirkan ulama besar di daerah Samitah, Syekh Ahmad Al-Hakami, kemudian belajar dari Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Al-Madkhali. Itu yang namanya masyarakat di wilayah sana sebelumnya jahil akan ilmu, mengerti ilmu. Yang dulu jahil tentang sunnah, mengerti sunnah. Bahkan bukan semata-mata ilmu tersebar, sunnah tersebar, melahirkan pribumi-pribumi, anak-anak di situ yang menjadi ulama di masa akan datang. Luar biasa. Barakallahu'alaikum. Itu namanya samatul ikhlas fi da'watihi, buah keikhlasan pada dakwah seorang da'i. Tidak hanya dia yang merasakan, enggak semata-mata terkait dengan dakwahnya, tapi juga masyarakat luas pun merasakan dakwah ini, kebaikan-kebaikan yang ada. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika sebuah dakwah itu yuhanafitina azakumullah cepat hilang, walaupun sebelumnya sempat besar, kemudian tiba-tiba hilang tak berbekas, itu pertanda ada yang tidak beres pada keikhlasan sang dai. Sebelumnya masya Allah, wah booming, wah mana-mana, wah luar biasa. Begitu dianya tersandung masalah saja, hilang dakwahnya, mati aja orangnya sudah, hilang kempes semua dakwahnya, kemana sih, sudah nggak ada, nggak ada lagi gaung-gaungnya. Ada yang beres pada keikhlasan dalam dakwahnya. Mungkin dakwahnya kurang ikhlas, mungkin motivasinya dunia atau yang lain-lainnya, atau mungkin dia bukan di atas semua. Barakallahu fikum. Jadi ciri-ciri ini dia enggak beres ini dakwahnya ini. Barakallahu fikum. Maka yang kami tina azakumullah, masing-masing kita yang terlibat dalam dakwah, baik para da'i-da'inya, para pengampu-pengampu dakwah, dan semua para ikhwah, diminta dengan sangat untuk menjaga niatnya, mengikhlaskan niatnya, mengevaluasi niatnya. Tanyakan baik-baik pada diri kamu yang paling dalam, untuk apa kamu berdakwah? Untuk apa kamu ta'awun dakwah? Untuk apa kamu terjun dalam dunia dakwah? Untuk apa kamu mengurusi dakwah? Tanyakan di hati yang paling dalam. Kalau niatan-niatan kamu duniawi, singkirkan, nyahkan, perbaiki niat kamu tadi. Kalau niatan kamu pribadi, singkirkan, nyahkan, tinggalkan, perbaiki niatnya kamu. Kalau niatnya kamu lillahi tabaraka wa ta'ala, evaluasi semua aktivitas kamu dalam perkara dakwah ila Allah, supaya semua tadi sesuai dengan aturan, aturan syariat terkait dengan keikhlasan dalam perkara dakwah ila Allah. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan nasihat untuk kita semua tanpa terkecuali. Tayyib, selalu kita jaga niat, jaga keikhlasan, dan mengevaluasi niat kita dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Bukan hanya untuk para dai-nya, tapi semua kita yang terlibat dalam perkara dakwah harus mengevaluasi niat. Allahul musta'an. Bahasan yang terakhir, hal-hal yang merusak keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat banyak. Detailnya sangat banyak. Namun kalau mau disimpulkan ya cuma satu, enggak ikhlas. Nah gitu ya. Adamul ikhlas fi da'watihi, enggak ikhlas dalam dakwah. Hal-hal yang bisa merusak keikhlasan yang pada ujungnya nanti akan merusak dakwah dia. Ya. Yang pertama ialah al-hudud ad-dunyawiyah. Kepentingan-kepentingan dunia yang hendak dia capai, yang hendak dia raih dengan dakwah ini. Yang ini yang lebih kita fokuskan terkait dengan hartawi. Sesuatu yang sifatnya harta benda. Ini merusak keikhlasan, merusak dakwah. Dakwah dia dinyatakan sebagai dakwah yang menyimpang. Adanya fenomena-fenomena dai-dai pasang tarif DPT. Adanya fenomena dai-dai yang menjadikan dakwahnya atau memasukkan dakwahnya dalam entertainment, menjadi dakwah entertainment. Dan yang dia kejar ialah urusan harta benda. Contoh yang paling pas untuk bab ini. Dipahami ya? Di luar sana terlalu banyak yang seperti itu. DPT. Bukan DP. Dai pasang tarif. Allahul musta'an. Ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya lumayan cukup besar. Barakallahu fikum. Bahkan dia punya manajemen khusus untuk masalah ini. Kalau yang skalanya kecil, ya kecil. Ketika ada yang minta mengundang dia, dia ngomong, kalau yang ngundang itu musala atau masjid, tarifnya untuk sekitar wilayah sini aja ya, tarifnya 250 sampai 300 belum hidangannya. Tapi kalau yang ngundang saya kelas rumahan, taklim di rumah fulan, di rumah alan, lebih tinggi lagi, 500 ribu, belum hidangan. Ini jumlah ini real ya kan, real, ada orangnya. Walaupun bukan di sini ya, ada orang yang ngomong seperti itu. Kalau masjid atau musola, tanggal saya ketahu sampai tanggal sewu. Kalau rumahan 500 ribu. Langsung ngomong langsung apa adanya. Barakallahu fikum. Namanya DPT. Yang dia kejar hudud duniawiyah, betul-betul komersil untuk mendapatkan yang namanya harta benda. langsung ngomong. Selebihnya semua pada ngerti. Kalau mengundang dia mau sholat 300.000, kalau rumahan 500.000. Barakallahu. Wah, dai-nya masya Allah memang secara face-nya yang ganteng, secara ngomongnya yang pinter, nah, disukai sama ibu-ibu. 300.000 itu murah bagi mereka. 500.000 itu ya, jajan bagi mereka. Nah, itu belum itu murni yang terkait mau ngasih hadiah terserah, wis pokoknya ini tarif resmi. Udah, karena banyak permintaan dibikin jadwal dalam sehari sampai 3-4-5 kali. Subuh, pagi, sore, pagi, sore, di mana-mana dibikin sebuah jaringan. Jaringan pengajian pusat fulan. Lumayan ya, akhi. Nah, kebanyakan itu rumahan. Rumahan 500.000 sehari sampai 5 kali 2,5 juta per hari. Ping telung puluh dino. Ketemunya berapa ya? Hah? 30 hari dikalikan 2,5 juta. 75 juta setiap bulan. Wah, wah, ya kalah nih gajinya direktur Om. Hah? Hah? Kalah sih gitu. Gaji pokok presiden kalah. Itu gak usah pakai lama. Belum genap setahun mobilnya sudah mentereng. Innova terbaru. Nah, Innova yang lama itu krempeng itu. Innova yang baru. Sih. Ada, nyata. Kalau mau tak sebutkan orangnya bisa, tapi bukan di sini. Khudud nafsiyah. Apalagi yang kelasnya besar. Ini lebih cepat lagi dia jadi orang kaya. Ada manajemennya itu yang mau meminta jasanya dia untuk berceramah di sebuah tempat. Daftar di sini, antri. Hitungannya per jam sekian selain akomodasi dan transportasi. Sendiri urusannya itu. Sekian jam, sekian jam, sekian. Kalau dalam sekian, luar sekian. Dirinci sama mereka. Dan besar jumlahnya itu. Besar ya. Para dai-dai yang masuk dalam dakwah taiman, entertainment, besar ya. Sekali tampil itu 20-40 juta. Real itu kita menyampaikan. Tidak usah pakai hoa. Real. Sampai segitu. Masuknya dai-dai selebritas. Hudud duniawiyah. Adanya niatan-niatan duniawi dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah menghancurkan keikhlasan dia dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah komersil dalam dakwahnya. Masuk dalam gabungan dai-dai pasang tarif. Ada di tengah-tengah kaum muslimin dan banyak di tengah-tengah muslimin yang seperti ini. Wallahu musta'an. Terbukti ketika ada kesandung masalah, enggak laku lagi. Iya. Enggak laku lagi, enggak lagi dia populer, akhirnya enggak dipakai sama masyarakat, enggak laku. Mati orangnya, selesai urusan. Mati sudah mati, enggak lagi kemudian dielu-elukan dan segala macamnya. Ya wis. Kalau anaknya enggak bisa meneruskan perjuangan bapaknya, ya wis, anaknya kiri. Kalau warisannya sudah habis. Allahul musta'an. Hudud duniawiyah, harta benda yang dia inginkan. Ini kalau sampai ada pada dai-dai yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, bukan semata-mata merusak keikhlasannya, bukan semata-mata merusak dakwahnya. Ini menunjukkan penyimpangan serius pada dakwah yang dia jalankan. Bukan untuk itu para anbiya wal mursalun berdakwah kepada Allah. Bukan untuk itu Nabi kita Muhammad berdakwah kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk itu pula para salafus saleh berdakwah kepada Allah azza wajalla. Jangan mengaku sebagai sunni. Jangan mengaku sebagai seorang salafi. Kalau dakwah yang dia lancarkan hanya untuk urusan harta benda, untuk mendapatkan yang namanya harta benda, Jangan mencoreng nama baik dakwah salafiyah dengan mengomersilkan dakwah salafiyah. Wallahul musta'an. Apakah ada yang seperti itu di tengah-tengah dakwah yang mengaku sebagai ahlu sunnah? Jawabannya, ada. Jangan dikira tidak ada yang semi-semi dakwah taiman itu, ya banyak di kalangan para pengaku-pengaku sunnah itu. Ya apa sih antum ini? Ada. Terang-terangan, apalagi di tengah-tengah kota besar yang membutuhkan jasa para da'i itu banyak. Tempel pengumuman di link-link segala macamnya itu. Ustaz Fulan nerima tentang ngajar ngaji atau apa dipasang nomor teleponnya sekian, nanti negosiasi di belakang. Ada itu. Oh, laris manis kalau di kota besar. Jadi guru ngaji, itu laris manis. Per rumah hitungannya itu, per jam hitungannya itu. Apalagi dia punya pesona, ganteng orangnya, ngomongnya kok manis enak. Kalau guru ngaji kok ya tajwidnya kok bagus, makhrajnya juga bagus, bacaannya enak, anaknya cocok. Wah, sudah. Antum bakal menjadi borjois baru di kota besar. Apa borjois? Nah, itu kasta tertinggi, kasta tinggi orang-orang kaya raya di kota besar. Borjois baru di kota sana ya. Sampai pada tingkat mengomersilkan kemampuan dia untuk ngimami sholat. Oh iya. Imam terawih di masjid ini ada tarifnya. Gak gratis ya, akhi. Ada. Nah, yang lebih mengenaskan lagi mengaku sebagai sunni salafi. Lebih miris lagi kok ya. Berbangga dengan itu. Menyampaikan kepada orang lain. Kalau pasaran saya di kota besar kayak gini, di luar Ramadan ya sebulan ya mungkin sampai 10 juta, 12 juta dapat. Tapi kalau Ramadan, bisa mencapai 20 juta dalam sebulan. Bangga dia dengan itu, na'udzubillah min dzalik. Ini merusak keikhlasannya, merusak dakwahnya, mencoreng nama baik dakwah. Lebih mencoreng lagi ketika dia mengaku sebagai seorang sunni salafi, ketika dia mengomersilkan dakwahnya, mengomersilkan kemampuan ilmiahnya tengah-tengah masyarakat. Kalau bagi masyarakat luas sana sudah biasa, tidak ada masalah bagi mereka, karena pandangan mereka bukan pandangan agama. Yang penting anakku iso ngaji. Wallahul musta'an. Jangan tidak ada. Fenomena yang baru di zaman sekarang ini, khonafatina azakumullah, yang mengomersilkan dakwahnya, yang dia cari adalah hubur duniawiyah, urusan harta benda. Tahu sekarang jadi apa? Hah? Dakwahnya, ceramahnya, segala macam aktivitas terkait dengan dia atau dakwahnya itu dimasukkan dalam YouTube, jadi YouTuber. Antum kira itu gak, antum kira gratis kok. Itu sekarang ini menjadi apa namanya? Ladang baru, ladang banjir, bukan cuma basah, ladang banjir baru untuk orang-orang mencari usaha, mencari maisha, mencari dunia. Enggak pakai ribet. Ya sedikit berjuang lah, enggak pakai. Kalau di luar sana jangan tanya hadits wala haraj. Itu kalau sudah mencapai apa namanya itu, Evan? Oh, gak paham saya. Subscribe, oh? Subscribe, oh? Subscribe. Nah, apa gitu ya? Itu mencapai sekian. Oh, itu yang ngucur itu gak cuma ratusan ribu, gak cuma jutaan, miliaran. Berapa apa sampai ya? Di luar sana. Nah, itu di. Dimanfaatkan dan dipakai oleh orang-orang yang masuk dalam dakwah ini, ternyata niatan dia sangat nyata, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jal mengomersilkan dakwahnya. Ya walaupun kalau bahasanya mereka itu ya masih kacangan lah, ya masih kecil tapi lumayan kalau bagi seorang dai yang seperti itu. Kalau yang subscribe-nya, yang mensubscribe dia itu ratusan ribu orang, 1 juta saja yang mensubscribe dia. Dapat berapa tuh itu? Tuh nggak tahu saya. Lumayan tuh, mungkin sampai sekitar 50-an juta dalam sebulan. Lo yang ganteng tenang. Semakin banyak, semakin besar volume yang mengucur. Ini fenomena baru di zaman sekarang ini, tipikal-tipikal dai-dai dakwah taimen yang menjadikan dakwahnya sebagai taimen tadi, mengomersilkan dakwahnya dengan cara-cara seperti ini. Gila YouTube. Kajian dari mulai kajian yang besar sampai kajian tausiah khusus untuk ummahat yang dia sampaikan di balik hijab di sebuah ruangan-ruangan yang enggak begitu besar diupload di YouTube. Tujuan komersil ada dan yang lain-lain apalagi. Allahul musta'an. Ini semuanya merusak keikhlasan dalam kerana dakwah. Kalau sampai ada pada du'at salafiyin, ini membahayakan. Dan tolong jangan mengaku sebagai da'i salafi, da'i sunni, ketika pada dakwah Anda ada penyakit yang satu ini. Jangan bawa-bawa nama baik dakwatul sunnah, jangan bawa-bawa nama baik dakwah salafiyah, dakwatul haq dengan tingkah laku Anda. Akan lebih baik Anda mengatakan, saya bukan da'i salafi, saya da'i komersil, lebih afdal. Belak-belakan saja Anda sampaikan niatan Anda, jangan mencoreng nama baik dakwah salafiyah. Apakah ada fenomena komersil dakwah ini pada orang-orang yang masuk terlibat dalam tarbiyah? Dalam tarbiyah, pendidikan anak-anak di pondok pesantren. Apakah ada? Bapak diam. Itu jangan mandang diri sendiri, dakwah itu luas gitu ya kan. Ini untuk evaluasi. Jawabannya ada. Mau ada? Jawaban tiga tidak ada. Ada. Masuk dalam lingkaran dakwah, ta'awun dakwah. Entah dia sebagai seorang ustadznya, sebagai seorang pengajarnya, atau sebagai seorang pengasuhnya, atau sebagai apapun bentuknya, terkena penyakit ini. Hudud duniawiyah. Hudud duniawi. Ingin mendapatkan bagian-bagian urusan harta benda dengan tarbiyah. Dengan dia masuk dalam tarbiyah, dengan dia ta'awun dalam tarbiyah, dengan dia masuk dalam lingkaran dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Bisa dibahasakan itu ialah dia ingin hidup di situ. Nah, itu perkaranya terjadi. Barakallahu fikum. Mengejar, kalau di bahasa kita apa namanya kan? Mengejar sebuah mukafa'ah. Dinamai mukafa'ah ya? Betul ya? Mukafa'ah gitu ya? Kalau bahasa umumnya apa ya kan? Gaji. Apa yang anak perusahaan aja gaji. Mukafa'ah. Terjadi loh itu. Mukafa'ah. Allahul musta'an. Ini semua merusak keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, merusak keikhlasan dalam tarbiyah dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Allahul musta'an. Terjadi. Ada yang kepingin keluar dari tarbiyah pendidikan dikarenakan mukafa'ahnya kurang. Nah, kamu jadi apa? Ya jadi pengajar anak-anak. Nah, kamu minta mukafa'ah berapa? Ya sama kalau dengan yang lain. Yang lainnya mudir-mudir semua. Pengajar-pengajar hampir semua kelas. Yang lainnya dalam sebelum mendapatkan sampai sama kayak anulah 3 juta, 3,5 juta itu pokok dari pondok pesantrennya, belum sampingan-sampingan yang lain gitu. Lah kamu dapat berapa? Saya dapat 1,5. Lah lumayan kan 1,5 itu. Atau pikir yang lainnya seberapa? Kurang. Anak saya lumayan banyak, ada 3 atau 4 kurang. 1,5 kurang. Masya Allah, akhirnya yang mendaftar ke tempat yang lain, di pondok yang lain, di mana kok ayem, tentrem, gitu ya. Ikhwan-ikhwannya kok Masya Allah, ayem, tentrem, gitu ya. Daftarlah ke situ, kepengen daftar. Dari mana? Dari sebelah. Dari sebelah. Ini mau apa? Boleh gak ya mendaftar di sini jadi pengajar anak-anak? Loh kenapa kau daftar ke sini? Di sana mukafaahnya kurang. Emang dikasih mukafaah berapa? 1,5. Wah, di sini mukafaahnya untuk kelas mudirnya saja. Tahu mudir ya, direktur umum di sini cuma 650.000. Apanya enggak jadi? Terucap langsung dengan tanpa rasa malu. Sangat memilukan dan memalukan adanya fenomena seperti ini pada orang-orang yang mengaku sebagai sosok sunni salafi. Dalam bab urusan tarbiyah anak-anak, tarbiyah pemuda-pemudi kaum muslimin di sebuah pondok pesantren yang mengaku sebagai pesantrennya ahlus sunnah. Memilukan dan memalukan, merusak keikhlasan itu jelas dan mencoreng-moreng nama baik mahat-mahat sunnah. Akan lebih bagus kalau kamu jangan mengaku sebagai pondok sunni lah. Bilang aja pondok komersil gitu loh, biar enak. Allahul musta'an. Jangan sampai ada pada kalian. Tadi yang saya contohkan itu alhamdulillah luar semua ya Pak. Sebelah-sebelahnya antum semua itu. Barakallahu fikum. Sebelah. Jangan sampai ada pada kalian barakallahu fikum. Ikhlaskan niat, yang kita cari bukan harta benda, yang kita cari adalah ridhonya Allah tabaraka wa taala, pahala dari Allah subhanahu wa taala. Maka sangat bagus dan sangat dianjurkan bagi para pengampu dakwah, bagi para dai Allah, untuk memiliki yang namanya ma'isha, usaha-usaha sampingan untuk kehidupan dia sehari-hari, tidak bergantung kepada sebuah lembaga tarbiyah atau sebuah pesantren. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih tidak menjadi pikiran dan masalah bagi dirinya. Barakallahu'alaikum. Menjaga kehormatan diri, menjaga muru'ahnya dengan itu semuanya. Dan yang paling penting menjaga keikhlasan dia dalam tarbiyah, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perusak yang kedua. Perusahaan yang kedua ialah hubbur riyasah, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan. Ini juga merupakan penyakit berikutnya yang merusakkan keikhlasan, bahkan mencoreng-moreng nama dakwah. Wallahul musta'an. Cinta kedudukan dan kepemimpinan. Ingin untuk menjadi yang nomor satu di situ. Ingin menjadi pihak yang selalu memimpin di situ. Inginnya semua persoalan, semua hal, semua bab-bab apapun larinya kepada dia di situ. Allahul musta'an. Ketika ada pihak-pihak yang lain yang berusaha menggoyang kepimpinan yang ada, dia siap untuk berseteru, bahkan siap untuk saling tahdir mentahdir dalam bab ini. Yang lebih memilukan lagi ialah adanya fenomena rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan posisi dalam dakwah yang mulia ini. dalam sebuah lembaga tarbiyah yang mulia. Barakallahu fikum. Padahal yang mungkin secara harta benda enggak ada. Berapa sih, enggak banyak. Tetapi penyakit yang berikutnya yang dikejar bukan masalah harta. Harta dia punya. Tapi yang dia kejar adalah posisi dan jabatan. Barakallahu fikum. Ini penyakit yang sangat membahayakan. Terjadi di mana-mana. Evaluasi, ikhwan. Mengatakan saya yang merintis tempat ini, saya yang buka lahan di tempat ini, saya orang pertama yang berdakwah di sini. Semua ikhwah yang ada di sini harus nurut dengan saya, harus patuh dengan saya. Apa yang saya putuskan sudah harus menjadi keputusan semua ikhwah di sini. Namanya hubur yasa. Ketika ada yang lain yang datang yang mau ta'awun, menggoyang dia, siap untuk berseteru. Kalian ini lupa sama gimana? Bahasa kacang lupa kulit ya? Gitu bahasanya. Siapa yang merintis dakwah di sini? Saya. Siapa yang membuka pelahan pertama sini? Saya. Dengan siapa kalian ngerti agama, paham sunnah? Dari saya. Masa ada yang baru datang lebih berapi-api dalam menyampaikan, oh katanya lebih ilmiah, melupakan yang ngomongin saya, melupakan saya. Kalau pas dia yang taklim, yang hadir, masya Allah banyak membludak. Saya yang taklim, enggak ada yang datang. Alasannya safarlah, alasannya sakitlah, alasannya sibuklah, alasannya apalah. Sampai berarti di telepon itu jamaahnya. Assalamualaikum. Fulan, antum di mana? Di rumah Ustaz. Datang ke tempat taklim, ditunggu. Telepon lagi. Fulan, di mana? Lagi safar Ustaz. Ayo sudah. Nanti kalau enggak safar, jangan taklim. Telepon lagi. Belan, kamu di mana? Di rumah Ustaz. Taklim. Afan Ustaz, ini anak saya lagi sakit. Oh ya sudah. Nanti cepat sembuh. Nanti segera taklim. Diteleponi satu-satu. Saya ngomongin ada realnya, jangan kira hoa loh ya. Ada contohnya. Tapi jangan pas saya untuk mengatakan siapa dia. Seperti itu. Ta'udzubillah. Ini semuanya dikarenakan hubur riyasa. Terjadinya clash antar dua da'i dalam sebuah tempat ribut. Tidak pernah selesai urusannya. Ketika ditelusuri, ditarik benang merahnya, ternyata masing-masingnya itu ingin sebagai orang yang nomor satu di situ, punya posisi di situ, terganggu dengan yang lain yang merebut posisi dia di situ. Na'udzubillah. Ustaz, ini kita menyusun jadwal taklim rutin. Ustaz Fulan bersedia ngisi kitab yang mau dikaji Bulughul Maram Ustaz. Antum apa? Enggak bisa. Saya yang ngajar Bulughul Maram. Bilang sama dia, ngajar yang lain. Waduh, susah Ustaz. Ya, itu kan bisa yang lainnya. Enggak bisa, saya yang Bulughul Maram. Kalau dia yang lain, di lain. Kalau enggak mau sudah, saya mau ngajar di sini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini. Antum hari apa Ustaz? Saya hari ini. Oh, itu jadwalnya Ustaz Ford. Tidak bisa. Bilang sama dia cari waktu yang lain. Saya yang hari ini. Tidak mau? Ya sudah. Saya tidak mau taklim di sini. Masya Allah. Tabarakallah. Akhirnya kelas antara dua orang tadi atau lebih dari dua orang tadi itu gara-gara ia rebutan jadwalnya. Ini kepinginnya hari ini tabrakan dengan yang lain, tak mau ada yang ngalah. Yang ini pingin ngajar buku ini tabrakan dengan yang enggak mau ngalah, ribut karepe dhewe. Dikarenakan hubur riasa, jangan dikira enggak ada orangnya, real. Jangan paksa saya untuk mengatakan siapa dia. Ada. Alhamdulillah kok di luar semua ya Pak ya. Supaya di luar semua alhamdulillah. Mengerikan ya, luar biasa. Ingin jabatan. Ada seseorang yang mampir safar melintasi daerahnya, mampir sebuah tempat. Ada teman dia di situ. Main ziarah ke tempatnya dia di situ. Temannya, sahibnya. Karena yang datang seorang yang memiliki ilmu, seorang ustaz diminta untuk tausiah di musola samping rumahnya. Pas tausiah memang ada yang dimanfaatkan kedatangan dia itu tausiah di ikhwan-ikhwan situ saja namanya. Saya tausiah, hajat, pergi dia. Belum sempat sowan kepada ustaz yang di situ. Karena hajatnya memang bukan ke situ, ada hajat yang lain, mampir ke sahibnya, ke temannya dia ini. Wah, itu langsung uring-uringan, ngamuk-ngamuk tuh ustaz yang di tempat tersebut. Sudah, itu merupakan rapot merah yang kesekian kalinya. Ada sedikit kles masalah. Fulan, jangan talim sama dia, enggak punya adab, enggak punya akhlak, enggak layak jadi ustaz. Ayo, apa ini? Kenapa ustaz? Saya ngerti, saya yang menjadi ustaz di tempat itu saya. Dia datang ke tempat ini bukannya mampir ke ana, bukannya sowan ke saya. Datang untuk kemana katanya sahibnya, tahu-tahu dia tausiah, enggak izin sama saya, celeng hilang. Ini namanya orang kurang ajar, enggak punya adab. Jangan sama dia. Jangan bilang ada orangnya. Ada ya kan? Ada. Alhamdulillah kok orang luar semua ya banyak, para kelompokku. Ini semua disampaikan dikarenakan masing atau kebanyakan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, membawa nama baik dakwah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik dakwah yang mulia ini. Tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya yang muncul begitu vulgar para sebagian mereka. Hubur riasah, menginginkan, mencintai kedudukan dan tahta para dakwah ini. Allahul musta'an. Jangan sampai ada pada kalian barakallahu fikum. Itu sebagai ibrah, i'tibar. Kita ambil ibrahnya dari sikap banyak peristiwa dan kejadian. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat dalam perkara dakwah ini. Kamu dakwah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Ya. Diminta untuk di sini siap. Ikhlaskan niat, amanah profesional. Di sini siap, sana siap, sana siap, sana siap, sana siap. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Perusak yang berikutnya lagi. Hubbu dhuhuri wasyuhrah. Cinta ketenaran, cinta kemasyhuran, cinta suka tampil. Ini sebenarnya sama ya, Pak. Semuanya enggak ikhlas. Itu ini enggak ikhlas ya, Pak. Tapi detailnya itu banyak gitu ya. Ini penyakit berikutnya yang ngerusak berikutnya lagi ini. Hubbu syuhrati wa dhuhur, senang sekali dengan kemasyhuran, dengan ketenaran, dengan sanjungan, dengan pujian, dengan tazkiyah, rekomendasi untuk dirinya. Allahul musta'an. Ini jelas merusak keikhlasan dia. Jelas niatan dia bukan niatan yang ikhlas dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. hubbus syuhrah. Nah, bentuknya tuh macam-macam. Yang namanya cinta kemasyhuran dan cinta tampil itu macam-macam. Ta'awun dakwah. Taib. Ta'awun dakwah dengan harta benda yang dia miliki, misalkan uang. Kebetulan ini orang fulus, pengusaha atau seorang tajir, enggak cuma melintir, guling-guling, sakit tajirnya itu. Talim ngaji, masya Allah, bagus. Ketika dia jatuh bertahun alal birri wa taqwa terkait dengan bab dakwah ini, bantu dia. Dia punya fulus, bantu dengan uangnya ini. Mestinya kan ikhlasan gitu ya. Dia ta'awun dengan ikhlas. Seberapapun dia ta'awun, dia harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau terkait dengan ta'awun harta benda seperti ini, yang sangat dianjurkan dalam keikhlasannya adalah disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Pokoknya enggak ada yang tahu siapa yang ta'awun. Barakallahu fikum. Itu orang ikhlas. Cepat dia berta'awun, melihat ada peluang-peluang dia berikan ta'awun, supaya dakwah ini jalan berkembang begitu. Dia kepikir tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana apa yang dikerjakan. Sudah. Itu mukhlis dalam kerana dakwahnya. Ketika sukses, alhamdulillah, dia bersyukur dalam hatinya. Alhamdulillah, barokah dakwah ini. Ada yang kurang sedikit dia, terus berusaha untuk tahun dan dirahasiakan. Dalam kesehariannya normal aja, sebagaimana ikhwan-ikhwan yang lain, gotong royong, pejabat ya kerja bakti, normal, masya Allah bagus. Sedikit pun tidak pernah menonjolkan tahun dia terkait dengan harta benda kepada siapapun. Tahu-tahu diumumkan aja oleh para ikhwan, alhamdulillah ikhwan sudah tertutupi semuanya. Nah, tahu-tahu, alhamdulillah sudah beres. Sopo itu, ada yang tahu? Itu mukhlis dalam dakwah. Ada mukhlis ya. Lah yang namanya hubbus syuhrah wa dhuhur tadi itu, masya Allah dia taklim, dia ta'awun dengan harta benda, masya Allah. Tetapi ada tujuan lain yang dia kejar dengan itu. Dia tidak mengejar harta, dia sudah punya harta. Taib, dia enggak mengejar kedudukan dalam dakwah itu. Ngerti dia orang masih awam, masih bodoh. Enggak mungkin ke ujuk-ujuk dia, Ustaz minggir atau kiri, minggir saya jadi ustaznya gitu. Di sini dia malu, dia enggak punya ilmu. Tapi yang dia harapkan kemasyhuran dan ketenaran. Darulah itu diumumkan. Suka namanya, dilulukan namanya, suka dengan itu. Entah, ya, bereskan semua, sampaikan kepada ikhwan. Alhamdulillah ikhwan, proyeknya kita ini, sudah tahu dari banyak ikhwan, masih kurang banyak. Alhamdulillah semua diselesaikan sama akhuna fulan. Insyaallah. Gitu. Lebih vulgar lagi. Sini, ambil sama dia. Insyaallah Ivan, nanti semua akan saya bereskan. Di depan banyak akan saya bereskan nanti. Lebih perlunya apa yang kurang? Beres, semua akan saya selesaikan. Hah? Tenang aja. Selagi saya beres, insyaallah saya bereskan. Orang tahu siapa dia. Hati-hati lo, itu bisa merusakkan keikhlasan Anda. Karena suatu kali misalkan dari dia sebagian ikhwan lupa enggak nyebut nama dia. Nesu-nesu. Ngamuk-ngamuk. Jadi. Aduh, susah ikhwan-ikhwan di sini tuh. Enggak ada yang tahu diri. Sudah dibantu selama ini. Apa yang kurang coba? Ini kurang ini selesai, ini kurang selesai, ini kurang selesai. Sudah enggak lah. Tadi lupa kacang lupa kulitnya. Masa dah menghormati sedikit pun yang tahun sama mereka. biasanya loh disebutkan namanya fulan bin fulan gitu. Kok ya cek tegoe dhewe gak nyebut nama. Minimal itu sebagai bentuk penghormatan lah. Terima kasih kepada ana. Ngomong sudah ana gitu. Ngomong kepada saya yang selama ini sudah bantu mereka semua. Mulai diungkit-ungkit. Nah itu yang tanah itu apa? Ana semua yang ngurusi itu. Nah ini apa iki? Ana semua yang bangun itu. Nah kok cek tegoe. Terima kasih ndak. Nyebut nama aja ndak. Nesu-nesu dia. Sini kan sini rusak kabeh. Yang rusak itu kamunya. Jadi syuhur ada. Untuk para dai-dainya, para ustaz-ustaznya, fitnah terbesar di zaman sekarang ini itu kemasyhuran. Ketenangan ya. Fitnah ini lebih mengerikan lagi itu terjadinya pada yang saya sampaikan tadi itu, yang gila kemasyhuran, gila YouTube. Semuanya diupload, semuanya disebarluaskan, semuanya disebar di disebarluaskan sana itu. Jangan bayangkan orang lagi umroh bareng. Dari mulai awal sampai pulang itu loh, dokumennya lengkap, dihitung bareng segala macamnya, masya Allah lengkap. Lagi tawaf di Ka'bah itu loh, diupload. Selesai tawaf masih menggunakan baju ihramnya, lagi sholat di depan makam Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah itu loh, rombongannya diupload. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mengerikan ya Ivan. Ini kan perkara-perkara yang mestinya kan dirahasiakan. Ikhlas dalam bab yang seperti itu kan dirahasiakan, enggak ada yang tahu. Disebarluaskan. Wallahul musta'an. Itu penyakit-penyakit orang-orang yang kehilangan keikhlasan dalam amalnya, dalam dakwah dia kepada Allah. Nah, yang lebih memilukan lagi itu loh, pulang umroh bukannya segera balik ke tanah airnya, pulang umroh malah keleceran di Biladul Kufar, di negeri-negerinya orang kafir. Lebih mengerikan lagi malah selfie lengkap dengan jubahnya, dengan imamahnya selfie. Tapi selfie ini yang dikemang selfie-nya kok di sebuah stadion besar dengan background belakangnya yang membuat dia bangga. Pulang umroh mampir di Spanyol, di Madrid sedang selfie di Stadion Bernabeu Madrid. Na'udzubillah min dzalik. Maunya dia apa? Tujuan dia itu apa? Keikhlasan. Maafi khadalah maksud ini ya. Itu semuanya ada terjadi dan yang lebih membuat hati miris itu semuanya ada pada orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin, membawa nama baik dakwah salafiyah, dakwah itu sunnah, dalam keadaan sunnah, ahlu sunnah, ulama sunnah, berlepas diri dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Allahul musta'an. Merasa bangga ketika murid-muridnya itu ikut perlombaan ini, perlombaan itu. Wah, juara satu, wah juara dua, wah juara tiga. Masya Allah, perlombaan apa namanya menghafalkan hadis. Bukan cuma lokal ya, Van. Kelasnya sudah kelas Asia Pasifik. Masya Allah sudah. Juara sekian, fulan ibu fulan, murid gue. Diupload sama dia semuanya, murid saya itu, bangga dengan itu semuanya. Hafal Quran, hafal hadis hanya untuk ikut perlombaan, dapat hadiah, beasiswa, dapat duit, dapat piala, bangga dia. Enggak cuma sekedar bangga, kemudian menjatuhkan yang lainnya. Apa ada yang model seperti itu? Enggak pernah ada pada dakwahnya fulan. Nyindir kita orang. Mana murid-murid yang seperti itu? Enggak ada. Ya enggak ada mas, enggak pernah lari ke sana. Kita mengajarkan ilmu itu ya untuk diamalkan, bukan kemudian dikomersialkan atau dimasyhurkan. Bukan untuk mendapatkan piala atau beasiswa atau sejumlah uang, juara satu, dua, dan tiga seperti anda itu. itu menyalahi sunnah. Tidak pernah ada di kalangan salaf yang seperti itu. Ala kulli hal, terlalu banyak ikhwanul fiddin azakumullah hal-hal yang merusakkan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Nyata. Enggak usah bicara panjang terkait dengan orang luar sana. Yang mengaku sebagai ahlus sunnah pun banyak yang mengalaminya. Ini semuanya kita sampaikan untuk diambil ibrohnya. Jangan sampai ada pada kita yang seperti ini. Penyakit-penyakit yang mengurangi keikhlasan sangat banyak. Setan begitu piawai masuk dalam bab-bab yang seperti ini untuk merusakkan keikhlasan kita dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Semua tadi muaranya tidak ikhlas. Entah enggak ikhlasnya terkait dengan poin pertama enggak tulus, ada riya, sum'ah dan yang lain-lainnya, ujub, bangga diri dan segala macamnya, atau terkait dengan masalah yang menyimpang dari sunnah. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sampaikan untuk diambil pelajarannya, barakallahu fikum. Mari bersama-sama kita mengevaluasi niat kita dalam tarbiyah, dalam dakwah ilallah. Ikhlaskan niat yang tulus, yang ikhlas sesuai dengan sunnah yang kita harapkan ridhonya Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang bisa membalas keagungan dan kemuliaan dakwah ini kecuali Allah, dan tidak ada pahala yang setimpal melainkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang ikhlas. Kamu raih yang terbaik, jangan yang rendah. Jangan kamu cari duniawiyah, jangan perkara pribadi, carinya ridhonya Allah dan surganya Allah azza wajalla. Itu yang paling pantas untuk membalas perjuangan dakwahnya seorang dai Allah yang ikhlas dalam perkara dakwahnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.